diungkapkan oleh Imam Nawawi, barang siapa yang bermaksud jahat untuk penduduk Madinah, maka Allah akan mencairkannya, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihancurkan oleh Allah. Hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 3281, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Muhammad ibn Hatim wa Ibrahim ibn Dinar qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad ha wa haddatsani Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq kilahuma an ibn Jurayj qala akhbarani Abdullah ibn Abdul Rahman ibn Yuhannis atau ibn Yuhannis an abi Abdullah al-Qarradi annahu qala ashhadu ala abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam man arada ahla hadhihi al-balda bisu ya'ni al-Madinah adzabahu Allah kama yadhubu al-milhu fil ma. Ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan darinya oleh seorang tabi'in, muridnya Abu Abdullah Al-Qarrad. Abu Abdullah Al-Qarrad dari murid, dari generasi tabi'in, murid Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ia bersaksi, ashhadu, kata Abu Abdullah Al-Qarrad, ashhadu, saya bersaksi ala Abi Hurairah, atas Abu Hurairah, bahwasanya dia berkata, dia telah berkata, qala Abu al-Qasim, berkata Abu al-Qasim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunyahnya Abu al-Qasim. Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Man arada ahli hadhihi al-madinati bisu. Man arada hadhihi al-baldati bisu. Siapapun orang yang bermaksud untuk penduduk Madinah bisuin, dengan keburukan, yakni al-baldah di situ artinya al-Madinah. Ahli hadhihi al-baldah, al-baldah negeri, tetapi yang dimaksud di sini adalah al-Madinah sebagaimana dijelaskan oleh perawi. Apa yang diancam oleh Nabi bagi mereka yang diancamkan oleh Nabi bagi mereka yang bermaksud jahat untuk penduduk Madinah, azabahullah, Allah akan hancurkan dia, kama yadhubul milhu fil ma, sebagaimana garam hancur di dalam air atau ketika berada atau disiramkan air, ya. Maka Allah akan menghancurkannya sebagaimana hancurnya garam di dalam air, ya. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ungkapan ini sangat keras. Ungkapan menghancurkan seperti hancurnya garam, tidak tersisa sedikit pun, habis semuanya. Tidak Allah sisakan sedikit pun dari apa yang ia miliki, dan dari badannya, dari semua persenjataannya, semua yang dia gunakan untuk bermaksud jahat tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Sebagaimana garam tidak akan tersisa bila mana dimasukkan ke dalam air, tidak akan tersisa sedikit pun, dia akan berubah menjadi air. Airnya yang akan terasa garam. Ya, garam itu akan hancur, dan itulah perumpamaan hancurnya atau kerasnya ancaman Nabi SAW untuk orang yang bermaksud jahat terhadap penduduk kota Madinah. Hadis yang kedua, 3282, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Hatim wa Ibrahim ibn Dinar qala haddatsana Hajjaj qala haddatsana Hajjaj ha wa haddatsanihi Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq jami'an an ibn Jurayj qala akhbarani Amr ibn Yahya ibn Umarah annahu sami'al Qarrad. Qarrad di sini Abu Abdullah yang tadi, سامع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة. أبو عبد الله القراض adalah salah seorang dari murid Abu Hurairah radhiyallahu taala. يزعم أنه سمع أبا هريرة. القراض mengaku dia mendengar Abu Hurairah يقول berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي bersabda من أراد أهلها بسوء يريد المدينة. Siapapun yang bermaksud jahat untuk terhadap penduduknya, nya di sini adalah Madinah. Yuridu al-Madinah, yang dimaksud oleh Nabi adalah kota Madinah. Azabahullah kama yadhubul milhu fil ma. Allah akan hancurkan dia sebagaimana hancurnya garam di dalam air. Qala Abu Ibnu Hatim fi hadis Ibnu Buhannis atau Yuhannis badala qawlihi bisu'in syarran. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, yaitu perkataan Ibnu Hatim, kata-kata bisu diganti dengan syarran. Nah, artinya sama. Su jahat, syarran buruk. Ya, bermaksud buruk terhadap penduduk Madinah. Su dalam ayat yang telah dalam dua hadis yang telah kita dapatkan, kita pelajari itu dengan ungkapan bisu untuk kejahatan atau sebuah kejahatan. Dalam riwayat lain bisyarrin, syar keburukan, artinya bermaksud buruk untuk penduduk Madinah. Perbedaan lafaz sementara maknanya sama. Itu hadis 3282 adalah hadis yang sama dengan hadis sebelumnya, sanadnya yang baru. Kemudian berikutnya 3283 masih hadis yang sama dengan sanad yang baru. Kata Imam Muslim, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abi Hurairah qala haddatsana Sufyan an Abi Hurairah Abi Harun Musa Ibnu Abi Isa ha rumus ha yang dua kali telah berlalu dan sekarang juga. Ha ini artinya tahwil, perpindahan satu sanad ke sanad yang baru. Wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Ad-Darawardi an Muhammad Ibnu Amr jami'an sami'a Aba Abdullah Al-Qarra. Yang tadi sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Bimithlihi itu adalah artinya dengan hadis yang sama dengan hadis sebelumnya. Diriwayatkan dengan sanad ini, hadisnya sama bunyinya dengan hadis yang sebelumnya. Itu kemudian kita lanjutkan 3284. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim yakni Ibnu Ismail an Umar bin Abi Nubayh qala akhbarani Dinar al-Qarran. Dinarun al-Qarran. Sanad yang sekarang ini, dengan sanad yang sekarang ini kita dapatkan tambahan ilmu. Kita dapatkan tambahan ilmu tentang murid Abu Hurairah yang tadi. Muridnya tadi yang pertama Abu dengan ungkapan Abu Abdullah Al-Qarra. Kemudian di riwayat yang setelahnya cukup dengan Al-Qarra. Jahat, menyakiti, menganiaya, menzalimi, apapun yang dibawa atau yang terkandung dalam kata-kata jahat di situ. Bermaksud jahat, bermaksud buruk untuk orang-orang yang tinggal di Madinah atau untuk penduduk Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dan sampai hari kiamat. Bila mana yang bertempat di kota Madinah itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana musliman." Jika dia benar-benar muslim dan tinggal di Madinah, maka dia punya kehormatan, punya kemuliaan kena anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang di luar atau yang tinggal di Madinah yang bukan muslim atau bukan yang orang yang menjalankan keislaman dengan benar, bermaksud jahat padahal orang tadi tidak melakukan apa-apa, maka masuk dalam ancaman hadis-hadis yang telah kita pelajari ini. Hadis berikutnya 3285, Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail yakni bin Ja'far an Umar bin Nubayh al-Ka'bi. Ya, Umar bin Nubayh al-Ka'bi عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد ابن مالك يقول سعد ابن مالك ممكن سعد بن أبي وقاص سعد ابن أبي وقاص نما أيهنيا أبو وقاص أدلى مالك نما أيهنيا أبو وقاص dia masyhur dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, di sini disebutkan dengan Sa'ad ibn Malik radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallam bimithlihi seumpama hadis sebelumnya ghaira annahu qala bidahmin aw bisu dahm bidahmin. Ini diungkapkan dengan kata-kata dahmin atau dengan bisu, maknanya semua sama. Bisharin, bidahmin. Dahmin ini lebih spesifik, yaitu bermaksud jahat itu maksudnya menyerang dari luar Madinah, memerang dengan pasukan. Ya, seperti yang maka hadis ini, termasuk sangat jelas masuknya upaya orang untuk melakukan peledakan di dalamnya, ya, seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, bom bunuh diri, ini juga termasuk dalam hadis ini. Azabahullah kama yadhubul milhu filma. Allah hancurkan. Ini juga rasa aman yang tertanam dalam jiwa orang-orang yang mencintai Madinah dan tinggal di Madinah, baik itu tinggal domisili untuk beberapa lama atau penduduk Madinah atau orang yang tinggal untuk beberapa waktu seperti jemaah umrah, jemaah haji yang datang ke sana karena kecintaan, karena keimanan, maka memiliki kedudukan kemuliaan di mata Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita. Siapapun yang menginginkan keburukan untuk mereka, maka pelakunya terancam dengan hadis ini. Azabahullah kama yadhubul milhu fil ma. Ya, di sini ada kata-kata dahmun sebagai ganti dengan bedah min au bisu. Daham ini khusus untuk penyerangan, melakukan penyerangan, peledakan dengan pasukan besar atau yang lainnya, ini maksud dari daham. Hadis yang terakhir di bawah bab ini 3286, Imam Muslim mengatakan wahdathana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala hadathana Abdullah ibnu Musa qala hadathana Usamah ibnu Zaid an Abi Abdullah al-Qarrad. Usamah ibnu Zaid ini jangan dikira dia adalah sahabat Nabi, ya, dia bukan sahabat Nabi, dari generasi sigar tabi'in. Mungkin namanya dengan nama ayahnya sama dengan nama dua sahabat yang anak beranak, Usamah ibn Zaid ibn Haritha hibbun nabi wa ibn hibbihi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini sahabat Nabi, Usamah sahabat, ayahnya juga sahabat, dan sangat kedua-duanya sangat disayangi oleh Nabi SAW, hibbu an-nabi wa ibn hibbihi. Sementara yang sekarang Usamah ibn Zaid bukan dari mereka. Yang meriwayatkan dari an Abi Abdullah al-Qarrad qala sami'tuhu yaqul sami'tu Abu Hurairah wa Sa'dan. Kata Abu Abdullah Al-Qarrad Dinar, saya mendengar Abu Hurairah dan juga mendengar Sa'ad. Ya, mendengar Abu Hurairah dan mendengar Sa'ad bin Malik atau Sa'ad ibnu Abi Waqqas yaqulani, kedua-duanya berkata qala Rasulullah sallam Allahumma barik li ahli al-Madinati, ya Allah berkahilah untuk penduduk Madinah, fi muddihim dalam takaran mud mereka. Wasaqal hadis, kemudian dia lanjutkan membawakan hadis wa fihi, ya, di dalam hadis tersebut ada man arada ahlaha bisu, ya Allah siapapun yang menginginkan keburukan untuk penduduk Madinah azabahullah, Allah akan menghancurkannya kama yadhubul milhu fil ma, sebagaimana Allah sebagaimana hancurnya garam bila mana dimasukkan ke dalam air. Ini gabungan dari hadis mendoakan keberkahan pada setiap makanan, buah-buahan, tanaman-tanaman penduduk Madinah. Kemudian di ujungnya ada hadis yang berkali-kali telah kita dengarkan tadi, ancaman dari Nabi SAW untuk orang yang menginginkan atau bermaksud jahat untuk penduduk Madinah. Itu hadis yang terakhir di bawah bab ini. Kalau kita teliti satu persatu atau yang telah kita dengarkan bersama tadi, jelas sekali menunjukkan apa yang disimpulkan oleh Imam Nawawi dalam bunyi bab, barang siapa bermaksud jahat terhadap penduduk Madinah, maka Allah akan menghancurkannya. Ya, bagaimana Allah menghancurkannya? Perumpamannya tadi, bagaimana hancurnya garam bila mana dimasukkan ke dalam air, tidak tersisa sedikit pun. Tidak tersisa sedikit pun dari sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Dan memang dipilih oleh Allah Madinah sebagai tempat keimanan. Di sana nanti cahaya hidayah akan tersebar ke penjuru dunia. Dari sana nantinya akan tersebar pasukan-pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan kota-kota atau daerah-daerah, wilayah-wilayah di muka bumi ini. Tersebar darinya kebaikan-kebaikan. Dan ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tinggal di dalamnya diberi kemuliaan oleh Allah. Orang yang mengancam atau bermaksud jahat untuk mereka diancam keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dijaga oleh Allah sampai hari ini dan insyaallah sampai hari kiamat kota Madinah. Ya, walaupun mungkin ada hal-hal yang terjadi di sana yang seperti beberapa waktu yang lalu, kemudian sebelumnya dalam sejarah perjalanan kaum muslimin semenjak Nabi hijrah ke kota Madinah, ada orang-orang yang bermaksud jahat untuk penduduk Madinah, seperti pasukan Quraisy di tahun kelima Hijriah mengumpulkan pasukan sekutu orang kafir dengan orang Yahudi, tetapi dijaga oleh Allah. Allah kirimkan angin topan dan menghancurkan semua. Allah kirimkan angin topan sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Maka dinamakan dengan Al-Ahzab karena terkait dengan cerita peperangan sekutu ini, bersekutunya orang kafir Quraisy di bawah pasukan Abu Sufyan, kemudian juga dengan orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Ghatafan, dari orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah bersekutu dengan pasukan dengan orang kafir untuk menghancurkan Madinah. Ternyata Allah yang menjaganya. Tidak ada terjadi kontak fisik yang berarti dalam peperangan tersebut, apalagi di munculnya usulan adanya digalinya parit di tempat-tempat masuk Madinah, dan tidak terjadi, dan bahkan mereka tidak sempat menginjakkan walau satu langkah pun di areal Madinah. Ya, tidak ada. Justru mereka yang dihancurkan oleh Allah. Angin kencang sekali, sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab. Dan bahkan salah seorang sahabat menceritakan, jangankan untuk berdiri, duduk saja kita khawatir untuk diterbangkan oleh angin. Duduk saja, jangankan berdiri, duduk saja kita khawatir diterbangkan oleh angin. Makanya semua perlengkapan persenjataan orang kafir itu diterbangkan angin. Periuk-periuk mereka pun diterbangkan oleh angin. Jangankan tendanya. Ya, lebih sebulan mereka atau hampir sebulan mereka mengepung Madinah, tetapi tidak ada hasilnya. Kemudian Allah kirimkan yang lain. Allah kirimkan Nu'aym ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang ketika itu sebelum perang dia masih kafir, kemudian dia masuk Islam. Dan dia datang mengendap-endap masuk menjumpai Nabi SAW ke dalam kota Madinah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, adakah yang engkau pesankan kepadaku? Nabi SAW mengatakan, lakukan apa yang kamu lakukan. Maka dia kembali kepada pasukan kaum kafir dan berpura-pura masih kafir. Kemudian mengadu domba di antara mereka, antara orang kafir dengan orang Yahudi, antara orang kafir dengan orang Yahudi. Mereka memang bersatu memerangi kaum muslimin, tetapi mereka tetap berperang. Ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka kalian lihat bersatu tetapi mereka berpecah. Ini musuh-musuh Islam. Sementara kaum muslimin bila mana berada di atas ajaran Islam yang benar, mereka pasti bersatu, bukan karena persatuan badan, tetapi bersatu iman. Bersatu iman. Dari manapun mereka, dari warna kulit manapun mereka, tetap mereka bersatu. Dipersatukan oleh Allah dengan keimanan. Yang bermusuhan pun bersatu. Yang awalnya bermusuhan bersatu. Antara Khazraj dengan Aus di Madinah, Ratusan tahun mereka bermusuhan, berperang-perangan, padahal mereka dari keluarga yang sama. Ya. Ratusan tahun mereka berperang, sudah sekian banyak korban dari permusuhan tersebut, tidak ada cara untuk berdamai. Sudah mereka lakukan untuk upaya-upaya perdamaian, tetapi tidak ada. Datang Islam, mereka mencintai saudaranya lebih dari mencintai diri mereka sendiri. Ini Islam yang bersatu, Islam yang benar yang mempersatu. Bila mana Islam ditinggalkan, maka terjadi perpecahan. Apabila dasar dalam beragama itu berbeda, kembali kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi SAW, kepada generasi sahabat, maka pasti akan berpecah. Jadi salah satu sarana untuk bersatu adalah kembali kepada agama dengan benar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ketika kaum muslimin diceritakan oleh Nabi dihancurkan, disayat-sayat dan dihina oleh musuh-musuh Islam, lalu Nabi mengatakan, Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari kalian hatta tarji'u ila dinikum, atau dalam ayat lain hatta turaji'u dinakum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian atau kembali beragama dengan benar sebagaimana ditinggalkan oleh Nabi SAW. Makanya ketika Nu'aim bin Mas'ud mengadu domba, diceritakan datangnya kepada orang Quraisy, apa yang kalian harapkan dari orang Yahudi? Kalian tahu bagaimana mereka penipu, mereka curang. Tidak akan mungkin perjanjian-perjanjian yang kalian buat bersama mereka itu pasti akan mereka pegang. Kalau sekiranya nanti orang-orang Muhammad dengan bala tentaranya menyerang kalian, sementara orang Yahudi angkat tangan dan melarikan diri, maka kalian akan hancur. Ini yang disampaikan, memang seperti itu. Orang Yahudi sampai akhir zaman seperti itu. Kemudian dia pun pergi ke orang Yahudi, pergi ke orang Yahudi dan memperbincangkan yang sama. Kalian tahu orang kafir, orang Mekah itu yang mereka serang itu anak-anak mereka sendiri, keluarga dekat mereka. Di situ ada anaknya, di situ ada pamannya, di situ ada keponakannya, dalam yang di Madinah itu keluarga mereka sendiri mereka serang, apalagi kalian. Apalagi kalian tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Akhirnya mulailah kecurigaan. Yahudi mencurigai kafir, kafir mencurigai Yahudi. Akhirnya mulai mereka renggang dan tidak ada lagi persatuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan tentaranya tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kota Madinah dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Sebagaimana yang dijelaskan di media Arab ketika pengeboman itu, tujuan yang mengebom itu bukan tempat yang terjadinya pengeboman itu. Tujuannya adalah masjid Nabi SAW, kuburan Nabi SAW, di mana tempat kaum muslimin berkumpul. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah membongkar kedoknya sejauh sebelum masjid, areal masjid di dekatinya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Mekah juga akan dijaga oleh Allah, haraman aminan, sebagai tanah haram yang diamankan, walaupun memang nanti akan ada kesempatan-kesempatan terjadi kerusakan di sana, terjadi pemberontakan di sana yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam yang berkedok Islam, ya, seperti Batiniyah dahulu yang menyerang Ka'bah, sebagaimana Abraha menyerang Ka'bah, dibunuh oleh mereka, bunuh jemaah haji, mereka timbun sumur jasad-jasad jemaah haji. Mereka congkel Hajar Aswad, mereka bawa kembali. Ini kebiadaban orang-orang yang mengaku Muslim. Ya. Kita lanjutkan bab berikutnya. bab